أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Auf bin Malik Al-Ashja'i, Rasulullah SAW beliau bersabda, khiyaru a'immatikum alladziina tuhibbunahum wa yuhibbunahum wa yusalluna 'alaikum wa tusalluna 'alaihim, sebaik-baik penguasa kalian alladziina tuhibbunahum adalah penguasa yang kalian cintai dan mereka pun mencintai kalian. Mereka mendoakan kebaikan untuk kalian dan kalian pun mendoakan kebaikan untuk penguasa. Wasyiraru aymatikum alladziina tubghidunahum wa yubghidunakum. Dan kata beliau, sejelek-jelek penguasa kalian adalah penguasa yang kalian benci kepada mereka, penguasa tersebut, dan mereka pun benci kepada kalian. Wa tal'amunahum wa yal'amunakum. Kalian melaknat penguasa dan mereka pun penguasa melaknat kalian. Qalu ya Rasulullah, maka mereka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, afalan nabiduhum 'inda dzalik? Bolehkah ketika kondisi penguasa tersebut adalah penguasa yang buruk, kemudian kita memberontak kepada penguasa tersebut? Qala, maka Nabi SAW menjawab, la ma'aqamu fikum as-salat, tidak diperbolehkan untuk keluar dari ketaatan kepada penguasa, memberontak kepada penguasa selama mereka masih mendirikan salat, selama mereka masih muslim. Ala man wali 'alaihi walin fara'ahu ya'ti sya'an min ma'siyatillah falyaqra ma ya'ti min ma'siyatillah wa la yanzi'anna yadan min ta'atin. Ketahuilah, kata Nabi SAW, man wali alaihi walin, barang siapa yang diserahkan urusan kekuasaan kepadanya, fara'ahu ya'ti syai'an, kemudian rakyat tersebut melihat ada sesuatu dari perbuatan maksiat yang dilakukan oleh penguasa tersebut, falyakrah ma ya'ti min maksiatillah, maka bencilah. Bencilah dengan kalbu kalian perbuatan maksiat yang dilakukan oleh penguasa tersebut. Wala yanzi'anna yadan min ta'atin. Tetapi enggak boleh ia keluar dari ketaatan kepada penguasa. Enggak boleh mencabut ketaatan kepada penguasa kaum muslimin. Nah, ini adalah wasiat dan bimbingan yang sangat mulia dari An-Nabi alaihi salatu wasalam, yang mana pada hadis tersebut termaktub dalam wasiat beliau, wasam'i wa ta'ah wa in ta'amara 'alaikum 'abdun, wajib bagi kalian untuk mendengar dan taat meskipun yang menjadi penguasa kalian adalah seorang budak, seorang budak yang hitam yang rambutnya keriting sekalipun. Tetapi ketika mereka menjadi penguasa kalian, wajib bagi kalian untuk mendengar dan taat kepada penguasa, tentunya dalam perkara-perkara yang ma'ruf, dalam perkara-perkara yang baik, dalam perkara-perkara yang tidak mengandung kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan yang ketiga, wa tanawalat wasiat Rasulullah alaihi salatu wassalam mawqifal ummah minal khilafat wal mukhalifin bil haqqi. Wasiat Rasulullah alaihi salatu wassalam mencakup mawqifal ummah, sikap umat Islam ini, minal khilafat wal mukhalifin lil haq. Bagaimana sikap umat Islam ini menghadapi perselisihan dan orang-orang yang menyelisih al-haq. Fa arsyadana ila al-i'tisam bil haq wa rujuu' ila nahji as-sawi manhaj Rasulullah alaihi wasallam wa khulafa'ir rasyidin. Maka Nabi SAW membimbing kepada kita, memberikan bimbingan kepada kita untuk berpegang teguh dengan al-haq dan untuk kembali kepada jalan yang lurus, yaitu jalan yang ditempuh oleh Rasulullah SAW dan jalan yang ditempuh oleh Khulafaur Rasyidin Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Wa ma sunnatuhum wa manhajuhum illa kitabullah alladhi la yatihi al-batil min bayni yadayhi wa la min khalfihi. Dan tidaklah sunnah mereka, ini sunnah ajaran Khulafaur Rasyidin dan manhaj mereka, kecuali kitabullah, kecuali Al-Qur'anul Karim. Sehingga jalan yang ditempuh dan sunnah yang diajarkan oleh Al-Khulafa'ur Rasyidun, tidaklah dan tidak bukan, itulah yang termaktub dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, sesuai dengan Al-Qur'anul Karim. Alladzi la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wa la min khalfihi. Di mana Al-Qur'an adalah kitab yang tidak datang kepada Al-Qur'an tersebut satu kebatilan pun dari arah depan, tidak pula dari arah belakang. Wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutahharah, dan tidak ada yang disunnahkan oleh Khulafaur Rasyidin dan jalan yang ditempuh oleh mereka kecuali Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disucikan. Fa fihi ma an-najah wa sa'adah wa fihi ma al-hulul as-sahihah al-hatimah lil-khilafat al-waqi'ah bain al-firaq al-islamiyah. Fa fihi ma, maka dengan keduanya, dengan Al-Kitab wa sunnah, ia terdapat keselamatan dan kebahagiaan. Dan dengan cara kita kembali kepada Al-Quran wa sunnah, ya, maka itu adalah al-hulul as-sahihah, jalan penyelesaian yang benar yang akan memutuskan segala perselisihan yang terjadi di antara kelompok-kelompok Islam. Wa inha'iha ala al-wajh alladhi yurdi Allah wa yujmi'u kalimat al-muslimin ala al-haqqi. Dan dengan cara kita kembali kepada Al-Quran wa Sunnah, ya, maka itulah yang menempatkan, ya, kelompok-kelompok tersebut, ya, sesuai dengan apa yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan cara itulah yang akan menyatukan persatuan kaum muslimin di atas al-haq. Wa kullul khulul allati tuqaddim ala ghairi hadha al-wajh fa khati'ah wa aqibatuha al-fashal. Maka segala penyelesaian dan solusi yang lebih mengedepankan di atas selain cara ini, ya, maka kesalahan dan akibatnya itu akan fatal, ya, akan mengalami kegagalan dan kerugian. Ya, sehingga tidak ada solusi untuk menyatukan umat Islam kecuali mengembalikan mereka kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW dan sunnah al-khulafa ar-rasyidun. Nah, maka kalau tidak seperti ini, ya, maka yang terjadi adalah kegagalan. Tidaklah mungkin bisa menyatukan umat Islam kecuali apabila mereka kembali kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW dan sunnah al-khulafa ar-rasyidin. Nah, kemudian yang keempat, wa tanawwalat nasihatu Rasulullah SAW at-tahdhir min al-bid'ah wa muhdatsatil umur. Dan wasiat atau nasihat Rasulullah SAW mencakup pula adanya peringatan dari bahaya kebid'ahan dan perkara-perkara yang baru di dalam agama. Fakam haddara Rasulullah SAW ummatahu min ahtaril bid'ah. Maka betapa sering Nabi SAW memperingatkan umatnya dari bahaya-bahaya kebid'ahan. Wa mafasidiha ma'al bayan an-nir annaha dhalalah. Dan Nabi SAW juga betapa seringnya menjelaskan tentang kerusakan-kerusakan bid'ah bersama dengan penjelasan yang begitu terang, annaha dhalalah, bahwasanya kebid'ahan dan perkara-perkara yang baru di dalam agama itu adalah kesesatan, wa annaha finnar, dan bahwasanya perkara yang baru tersebut berada di dalam api neraka. Faman ladzi yad'u katsiran minal muslimin ila al-wuqu' fiha wa tashabbut biha. Maka apa faktor yang mendorong kebanyakan kaum muslimin untuk tetap terjatuh ke dalam kebid'ahan dan untuk mereka berpegang dengan kebid'ahan tersebut? Laqad akramahumullah bikitabin, padahal Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan mereka dengan Al-Qur'an yang tidak datang la ya'tihil batil min baini yadayhi wa la min khalfihi dinun kamilun ghayatul kamal lan nahsu fihi. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan mereka dengan Al-Qur'an yang tidak datang kebatilan dari arah depan dan arah belakang, agama yang sempurna dengan kesempurnaan yang berada pada puncaknya, yang tidak ada satupun kekurangan padanya. Iman Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan." Agama yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu sesuai dengan apa yang Allah firmankan dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga, "Al-yawma akmaltu," pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian, "wa atmamtu 'alaikum ni'mati," dan telah kucukupkan nikmatku kepada kalian, "wa raditu lakum al-Islam dinan," dan aku telah ridho agama Islam sebagai agama bagi kalian semuanya. Nah, kenapa mereka tidak mau berpegang teguh dengan Al-Kitab wa Sunnah dan lebih memilih untuk membuat perkara-perkara yang baru di dalam agama? Pada betapa sering Nabi SAW memberikan peringatan tentang bahaya kebidangan dan menjelaskan dengan penjelasan yang sangat jelas, yang sangat gamblang, yang sangat terang bahwa setiap perkara bid'ah itu adalah sesat dan setiap kesesatan berada di dalam an-nar, berada di dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka tidak kembali ya kepada Al-Qur'an wa Sunnah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan mereka dengan Al-Qur'an dan dengan As-Sunnah, malah ditinggalkan seluruh ajaran atau ajaran yang terdapat dalam Al-Qur'an wa Sunnah, lebih memilih untuk membuat ajaran-ajaran yang baru yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat Nabi SAW. Innahu min al-mu'jib haqqan an tara katsiran min al-ummah al-islamiyah la ta'tamid 'ala al-Qur'an wa la 'ala sunnah fi 'aqaidiha wa qad taghad al-bid'ah 'ala sunan fi 'ibadatiha wa taqalidiha wa sadaqa fiha qawlu rusul fatattabi'anna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in hatta la taqulu juhra dhabbin dakhaltumu. Innahu min al-mu'jib haqqan, sesungguhnya termasuk perkara yang sangat disesalkan, sangat menyedihkan, antara katsiran min al-ummah al-islamiyah, engkau melihat banyak dari umat Islam ini mereka tidak berpegang bersandar kepada Al-Qur'an, tidak mau bersandar berpegang teguh dengan sunnah di dalam perkara-perkara akidah mereka. Nah, akidah mereka mereka ambil bukan dari Al-Qur'an was sunnah, ya tetapi ya dari hawa nafsu mereka, dari buah hasil pemikiran-pemikiran mereka, bahkan mengambil dari ahli filsafat dan lain sebagainya, yang tidak mengambil dari Al-Qur'an was sunnah. Waqad taghat al-bid'ah 'ala sunan fi ibadatiha, dan sungguh ya kebidaan-kebidaan itu telah mengalahkan sunnah-sunnah Rasul. Ya ketika mereka dihadapkan antara sunnah dengan antara bid'ah, mereka lebih memilih dan lebih bersemangat di dalam mengerjakan kebid'ahan dibandingkan mengerjakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW di dalam beribadah. Nah, dan sungguh kebid'ahan telah mengalahkan sunnah di dalam ibadah mereka, dan mereka lebih mengikuti kebid'ahan-kebid'ahan dibandingkan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Wa shadaqa fiha qawlu Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh tepat, sungguh benar apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, sungguh kalian wahai umat Islam akan mengikuti ajaran orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai kalau mereka masuk ke dalam lubang dhab sekalipun, ya sebuah binatang yang disebut dengan dhab, la dakhaltumu, niscaya kalian akan masuk ke dalam lubang tersebut. Ya sungguh kalian akan mengikuti ajarannya orang-orang sebelum kalian dari kalangan al-Yahud dan dari kalangan al-Nasara, di mana mereka suka melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah. Demikian juga kalian wahai umat Islam, di antara kalian yang tidak mau kembali kepada Al-Quran wa Sunnah, maka kalian juga akan mengikuti ya apa yang dilakukan oleh al-Yahud dan Nasara dengan membuat-buat kebidahan-kebidahan di dalam perkara beragama, dan kalian lebih bersemangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kebidahan dibandingkan di atas sunnah. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada tuntunannya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Nah, mayustafadu min hadits min hadamul faida dari hadis di atas, yang pertama masyru'iyatun nasiha wal wa'd lil muslimin wa yakunu dzalika tahawulan kama fi hadits Ibnu Mas'ud. Disyariatkan untuk memberikan nasihat dan wejangan kepada kaum muslimin, dan itu dilakukan itu tahawulan, kadang-kadang tidak terlalu sering, tidak setiap hari, sebagaimana disebutkan dalam hadis Ibnu Mas'ud, ketika dibutuhkan. Yang kedua, al-amru bi taqwallah fil mau'izah, perintah untuk bertakwa kepada Allah di dalam memberikan nasihat. Ketika kita memberikan nasihat, jangan lupa untuk menyelipkan di dalam nasihat tersebut dan mendahulukan untuk kita memerintahkan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, fil hadis alamun min a'lamin nubuwah haitsu waqa'a khilafil ummah kama akhbara. Dalam hadis tersebut terdapat sebuah tanda dari tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad SAW, di mana telah terjadi dan betul-betul terjadi perselisihan pada umat Islam ini, sebagaimana yang dia khabarkan. Ya, sebagaimana yang dia khabarkan. Kalau dulu zaman as-sahabat mereka bersatu, ketika mereka berselisih mereka datang kepada Nabi SAW, dan dengan itu mereka bersatu dan tidak berpecah belah. Adapun sepeninggal Nabi SAW, maka ketika terjadi perselisihan, hendaklah kembali kepada sunnah Rasulullah SAW dan sunnah Al-Khulafa Ar-Rasyidun. Kalau tidak, maka akan terjadi perselisihan dan juga perpecahan. Sehingga tidak ada dakwah yang mengajarkan kepada persatuan, yaitu soal dakwah di sunnah wal jamaah, yang membalikkan umat kepada sunnah Rasulullah SAW. Nah, sering membuat perpecahan itu justru mereka, kebidahan-kebidahan. Dan ketika mereka tidak mau kembali kepada Al-Quran wa Sunnah, mereka maunya kembali kepada tokoh-tokoh mereka, kepada imam-imam mereka, kepada hawa nafsu mereka, kepada akal-akal mereka, tidak mau kembali kepada Al-Quran wa Sunnah. Inilah yang menyebabkan terjadinya perpecahan dan perselisihan yang terus berkepanjangan pada umat Islam. Seandainya mereka mau kembali kepada Al-Quran wa Sunnah, niscaya umat Islam itu betul-betul akan bersatu. Wa fi al-jadal 'an al-ikhtilafati usulihi wa furu'ihi. Dan di dalam hadis tersebut terdapat al-jadal, kecaman dari berselisih di dalam perkara-perkara prinsip di dalam beragama ataupun perkara-perkara yang cabang. Yang kelima, wa fihi ar-ruju' ila manhaji Rasul 'alaihi wasallam wa khulafa'ihi ar-rasyidin. Ar-rujuk, kembali kepada jalannya Rasulullah SAW dan jalan yang ditempuh oleh Khulafa Ar-Rasyidin. Nah, yang ternama fi az-zajar 'alal bid'ah wa tahzir minha. Juga di dalam hadis tersebut terdapat kecaman dari perbuatan bid'ah serta peringatan jangan sampai kita melakukan perbuatan kebid'ahan. Wa fihi anna kull bid'atin dalalah wa laysa fiha hasanah. Dan yang terakhir disebutkan dalam hadis tersebut bahwasanya seluruh bid'ah itu adalah sesat dan tidak ada satupun bid'ah yang baik. Sehingga tidak ada yang disebut dengan bid'ah hasanah. Ya, seluruh bid'ah itu adalah kesesatan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ya, ini yang bisa kita sampaikan secara ringkas. Ya, apa yang disebutkan oleh Syekh Khabib bin Hadi al-Madkhal ya Allah ta'ala. InsyaAllah pada pertemuan kita akan lanjutkan pada hadis yang ke-11. وقال الصواب سبحانك اللهم لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. تفضلوا بارك الله فيكم. Ya, sebagaimana biasa kita berkumpul di Serambi Masjid untuk menikmati senajari musim ini.